Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih membahas tentang sifat as-sam' dan al-basar atau ar-ru'yah. Sifat as-sam' mendengar, al-basar ar-ru'yah melihat. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ayat yang pertama di dalam rangkaian beberapa ayat tentang sifat ini, yaitu firman Allah Ta'ala, قَدَ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadu kepada Allah. Allah Maha mendengar perbincangan kalian berdua, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam ayat ini ditetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat as-sama', mendengar, dan sifat al-basar, melihat. Sebab turunnya ayat ini telah kita pelajari bersama, yaitu tentang seorang sahabiyah yang bernama Khawlah binti Tha'labah, ketika suaminya menziharnya, yakni dengan mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, atau kalimat semisal itu, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Kalimat ini di kalangan bangsa Arab waktu itu merupakan kalimat talak dengan at-talaqun bain, talak yang benar-benar telah berpisah, ya tidak ada kesempatan untuk rujuk. Maka wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan keadaannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban setelah mendengar pernyataan dia, "Ma araki illa waqad haramti alai." Tidaklah aku melihat kecuali bahwa engkau telah haram atasnya. Telah haram bagi suamimu. Telah haram bagi suamimu. Maka ya, Allah subhanahu wa ta'ala ternyata kemudian menurunkan beberapa ayat yang memberikan solusi ya, bagi wanita tersebut. Demikian juga solusi bagi orang-orang yang semisal dengannya. Nah, solusi tersebut adalah dengan adanya kafarah zihar. Ya, sehingga seorang suami boleh kembali kepada istrinya walaupun telah menziharnya. Ingat, zihar, kalimat anti alayya ka dhahri ummi dan semisalnya, ini di dalam ya apa, di dalam uruf tradisi bangsa Arab waktu itu merupakan kalimat talaq al-bain. Namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ya memberikan solusi bagi orang yang telah terlanjur menzihar istrinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun bahkan melarang zihar. Ya, melarang zihar. Namun jika telah terlanjur, maka ada solusi. Solusinya yaitu membayar kafarah. Ya, membayar kafarah zihar, dan ada tiga pilihan. Ya, tiga pilihan ini ya harus berurutan. Artinya ya, pilih pilihan yang pertama, kalau tidak mampu maka pilihan yang kedua, kalau tidak mampu maka pilihan yang ketiga. Adapun kafarah zihar, urutan yang pertama adalah itq raqabah, membebaskan budak. Ya. Kalau tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka it'am 60 miskina. Ya, memberi makan 60 orang miskin. 6. Maka wanita tersebut yaitu Khawlah binti Tha'labah bergembira dengan turunnya beberapa ayat dari surat ini, surat Al-Mujadalah. Ya, ternyata ada solusi dan masih ada kesempatan dia kembali kepada suaminya tanpa harus bercerai. Ya. Namun Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu anha menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suaminya itu ya, tidak memiliki seorang budak untuk dibebaskan dan tidak memiliki uang untuk membeli budak lalu dibebaskan. Ini ya kafarah zihar, ya urutan yang pertama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alternatif yang kedua, alternatif yang berikutnya yaitu ya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka Khawlah binti Tha'labah kembali menerangkan bahwa suaminya ini adalah seorang yang sudah tua renta, syekh kabir, tidak mungkin bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Bahkan diriwayatkan bahwa dia mengatakan ya bahwa suaminya seandainya tidak minum ya beberapa saat saja maka tidak bisa hidup. Ya, apalagi sampai puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kurang lebih seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alternatif yang terakhir di dalam kafarah zihar yaitu memberi makan 60 orang miskin. Maka Khawlah radhiyallahu anha kembali menerangkan ya menyatakan bahwa ya bahwa yang dia miliki dari makanan hanya cukup untuk makan pribadi. Ya, makan sekarang. Ya, makan sekarang, kemudian dia tidak memiliki makanan selain untuk makanan nanti. Makan nanti tidak memiliki simpanan makanan kecuali untuk makan berikutnya. Sudah, apalagi memberi makan 60 orang miskin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, membantunya dengan memberikan ya satu wadah atau satu keranjang besar berisi kurma. Ya, karena makanan orang Arab kurma. Demikian juga Khawlah juga menyatakan saya juga akan membantu. Ya, akhirnya ya kafarah yang dilakukan, yang dibayarkan adalah dengan memberi makan 60 orang miskin, itu pun dengan bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khawlah sendiri. Walhamdulillah. Nah, sehingga tidak ya berpisah dari suaminya. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini oleh penulis rahimahullah adalah tentang sifat as-sam', mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah kita pelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sam', yang artinya adalah mendengar dalam bahasa kita. Dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran yang sempurna. Tidak sama dengan pendengaran makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Demikian pula jika pendengaran pada makhluk, ya maka pasti ada ya alat-alat ya untuk mendengarkan ya dari dalam apa telinga, daun telinga dan seterusnya. Maka tentu yang kita yakini adalah Allah Subhanahu wa taala pendengarannya tidak sama dengan pendengaran makhluk. Ya, kita memahami maknanya, namun kita tidak pernah melihat ya zat Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana, sehingga kita yakini sesuai dengan maknanya, namun kita tidak berlebihan melampaui batas dengan membayangkan dan mengkhayalkan apalagi menyamakan dengan pendengaran makhluk. Nah, adapun ya kelompok Mu'tazilah telah kita pelajari bahwa terkait dengan sifat sama' mendengar ya mereka secara umum dapat terbagi menjadi 2. Ya, kelompok Mu'tazilah yang pertama adalah Mu'tazilah. Ya, mereka mengingkari sifat sam' bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari sifat sam' mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang kedua ya adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah dan semisalnya. Ya, mereka menetapkan sifat sam' bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat mendengar, akan tetapi yang aneh adalah mereka meyakini pendengaran Allah Ta'ala itu sam'ullah qadim, pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah lampau ya. Sehingga la yatajaddad bitajaddudil masmu'at bitajaddud al-aswatil masmu'ah, pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berkaitan atau pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terperbaharui ya atau tidak berkaitan dengan suara yang terdengar saat suara itu muncul. Namun pendengaran Allah Subhanahu wa taala telah menjangkau semua suara di masa lampau ya, di masa lampau sebelum suara-suara itu muncul. Ini yang sangat aneh. Sehingga hakikatnya mereka mengembalikan atau menafsirkan sifat sama' Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ilm. Ya, sifat ilmu atau mengetahui, pengetahuan. Ya. Kenapa? Ya karena suara saja belum ada, lantas apa yang didengar? Ya, kecuali hakikatnya mereka itu ya mengingkari makna sama', makna sifat sama' mendengar yang hakiki, lalu mereka menafsirkannya dengan sifat ilmu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Sebab segala sesuatu yang terjadi pasti dengan takdir dari Allah yang telah Allah tetapkan sebelumnya, sehingga Allah Maha mengetahui sebelum terjadinya. Tapi terkait dengan pendengaran Allah, ya sama' tentu berbeda dengan sifat ilm. Sifat sama' berbeda dengan sifat ilm. Ya, sama' berkaitan dengan aswat, suara yang terdengar. Dan suara yang terdengar itu ya selalu muncul. Ya, di waktu yang lampau, di waktu sekarang, di waktu yang akan datang selalu muncul. Ya, biiznillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengaran Allah berkaitan dengan suara-suara tersebut di saat munculnya. Di saat munculnya suara tersebut. Dan ini bukan berarti kita meyakini bahwa sifat Allah itu apa makhluk, ya. Karena hadis, ya. Kata mereka, kata Ahlul Kalam, ya. Di antara mereka adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah dan selainnya, ya. Mereka mengatakan, ya, di antara prinsip akidah asma wa sifat adalah mukhalafah lil hawadis. Kita meyakini ya mukhalafah lil hawadis. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mukhalafah lil hawadis. Apa maknanya mukhalafah lil hawadis? Maknanya adalah kurang lebih ya Allah berbeda dengan hawadis. Apa itu hawadis? Hawadis yakni perkara-perkara yang muncul ya setelah sebelumnya tidak ada. Perkara-perkara yang ada setelah sebelumnya tidak ada. Kata mereka, kalau pendengaran Allah berkaitan dengan suara yang didengar, di saat munculnya suara itu, berarti ada hawadith pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya tidak ada, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada pendengaran yang berkaitan dengan suara tersebut. Kemudian sekarang ada pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan suara tersebut atau terhadap suara tersebut. Ya, sekali lagi, ya. Ketika meyakini, ini kata mereka, ketika meyakini bahwa apa Allah Subhanahu wa taala pendengarannya berkaitan dengan suara yang didengar di saat suara itu muncul, ya, artinya pada Allah Subhanahu wa taala itu ada hawadith, ada perkara-perkara yang muncul yang ada setelah sebelumnya itu tidak ada. Ya, kenapa? Ya karena keterkaitan ini munculnya saat ini, sebelumnya tidak ada keterkaitan. Berarti seolah muncul, kemudian muncul lagi, kemudian muncul lagi. Ya. Terus kenapa enggak boleh? Kata mereka, karena kalau ada hawadith pada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang muncul setelah sebelumnya tidak ada, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena yang muncul, yang terwujud setelah sebelumnya tidak ada itu adalah makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal. Allah tidak memiliki permulaan. Ya, tidak dikatakan Allah itu muncul setelah sebelumnya tidak ada. Nah ini apa? Syubhat mereka. Ini syubhat mereka. Oleh karena itu Asy'ariyah, Qulabiyah, Maturidiyah meyakini bahwa sam'ullah, sifat sam' Allah Subhanahu wa taala itu qadim, di masa lampau. Jadi enggak keterkaitan dengan suara-suara yang muncul itu tidak di saat suara itu muncul, tidak di saat di waktu suara itu muncul, tapi sudah lampau. Sebelum suara itu muncul, pendengaran Allah Subhanahu wa taala telah menjangkaunya. Nah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu telah menjangkau semua suara sebelum suara itu muncul. Karena kalau jangkauan dan keterkaitan pendengaran Allah Subhanahu wa taala terhadap suara itu ketika suara itu muncul, berarti ada hawadits pada Allah. Nah, kalau ada hawadits pada Allah, berarti kita menyamakan dengan makhluk. Karena yang hadis yakni yang muncul setelah sebelumnya tidak ada, itu hanya makhluk. Adapun Allah itu qadim, kata mereka. Allah itu qadim dan bukan hadis. Allah itu qadim, ya, tidak memiliki permulaan dan tidak dikatakan hadis. Ya, tidak dikatakan hadis, yakni tidak dikatakan Allah itu muncul setelah sebelumnya tidak ada. Demikian pula sifat-sifatnya, kata mereka. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menjawab bahwa sam'ullah, sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala, ya, dari satu sisi dzatiyah. Artinya sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya, di masa yang lampau dan tidak ada permulaannya bersama zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah sifat sam', itu sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada permulaannya. Ya. Hanya saja di sisi yang lain, sifat sam' ini, sifat pendengaran Allah taala, ya, keterkaitannya dengan suara-suara yang didengar, ya, keterkaitannya dengan objek-objek, yaitu suara yang didengar, ya, keterkaitannya itu selalu terperbaharui, ya, di saat kemunculan suara-suara tersebut. Jadi kemampuan Allah untuk mendengar sudah ada sejak dulu. Jadi bukan kita meyakini pada zat Allah atau pada diri Allah ada sesuatu yang muncul setelah sebelumnya tidak ada. Ya, tidak. Ya, sebagaimana manusia. Tapi ini namanya qiyas aula. Mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ingat, ini bukan qiyas tamtsil, sudah pernah kita pelajari. Qiyas tamtsil berarti sama persis antara Allah dengan makhluk, ini enggak boleh. Tapi kalau qiyas aula artinya jika makhluk saja seperti ini, memiliki sifat sempurna ini, maka apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ini qiyas aula. Ya. Qiyas aula boleh, kalau qiyas tamtsil enggak boleh. Ya, qiyas tamtsil enggak boleh. Dan juga qiyas apa? Al-umum asy-syumuli enggak boleh. Ini makna qiyas umum, qiyas umum asy-syumuli, demikian juga qiyas tamtsil. Ini dua qiyas yang enggak boleh, adapun qiyasul aula boleh. Ya, jika makhluk memiliki sifat sempurna ini, maka Allah lebih-lebih lagi memiliki sifat sempurna ini, namanya qiyas aula, ini boleh. Nah, sekarang sebagai contoh, ya, kita analogikan. Ya, analogikan. Ketika makhluk misalkan manusia tercipta dalam keadaan normal, terlahir dalam keadaan normal, apakah dia dikatakan memiliki sifat pendengaran? Jawabannya iya. Dia sudah memiliki sifat pendengaran. Tapi pertanyaannya, apakah dia sudah mendengar semua suara? Ya, semua suara yang akan dia dengar sampai akhir hayatnya? Jawabannya tidak, sampai suara itu muncul. Ya. Jadi keterkaitan pendengaran manusia, ya, terhadap masing-masing suara yang dia dengar, keterkaitannya itu di saat suara itu muncul. Tapi bukan berarti sebelumnya dia tidak memiliki sifat pendengaran. Ya, misalkan manusia, sekarang kita misalkan, mendengar suara saat ini. Ya, saat ini. Keterkaitan pendengaran kita dengan suara ini, kapan? Ya, saat ini. Ketika suara itu muncul. Ya, tapi apakah berarti, ya, ketika kita menetapkan bahwa keterkaitan pendengaran kita dengan suara ini adalah saat ini, berarti sebelumnya kita tidak memiliki sifat pendengaran? Ya tidak. Misalkan tadi pas sepi. Berarti pas sepi tadi kita tidak memiliki sifat pendengaran? Ya tidak, tetap memiliki sifat pendengaran. Ya, misalkan di saat sepi. Tadi sepi masjidnya. Belum ada pelajaran. Masih sepi. Ya, kemudian pelajaran sudah mulai, dars ta'limnya mulai. Apakah antum memiliki sifat pendengaran ketika pelajaran sudah mulai? Sebelum pelajaran mulai, antum enggak punya sifat pendengaran? Enggak begitu kan? Allah memiliki sifat pendengaran, ya, dengan sifat pendengaran yang tidak memiliki permulaannya. Allah Subhanahu wa taala itu huwal awwal. Apa makna Allah Subhanahu wa taala al-awwal? Maknanya adalah Allah itu tidak memiliki permulaan, ya, baik pada zatnya maupun pada sifat-sifatnya. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala awwal, la bidayata laha, tidak ada permulaannya. Jadi masa lampau yang tidak ada awalnya. Tidak ada permulaannya maksudnya. Tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak mungkin terpisahkan zat Allah dengan sifat-sifatnya, tidak mungkin terpisahkan. Demikian pula sifat-sifat Allah Ta'ala tidak memiliki permulaannya. Dan di antara sifat-sifat tersebut adalah sifat sama. Ya, Allah mendengar. Allah Maha mendengar. Ya. Dan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama zat-Nya. Hanya saja tetap keterkaitannya dengan tiap-tiap suara, ya, itu terjadi ketika suara itu muncul, di saat suara itu muncul. Dan ini bukan berarti sebelum suara itu muncul Allah tidak memiliki sifat pendengaran. Sebagaimana ketika antum mendengar pelajaran sekarang, suara pelajaran sekarang, ya, atau suara dalam tars pelajaran, ya, keterkaitan pendengaran antum kan sekarang. Sebelum ada pelajaran antum belum tahu, belum mendengar. Setelah ada suara, ya, kajian, ya, antum baru mendengar, ya, suara dalam kajian tersebut. Jadi keterkaitan pendengaran antum dengan suara dalam kajian, ya, saat kajian itu berlangsung, ya, ya. Dan ini bukan berarti sebelum kajian mulai, saat masjidnya sepi, antum tidak memiliki sifat pendengaran. Ya. Nah, ini logika Ahlul Kalam, logika Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah yang tidak logis sebenarnya. Ya, logika yang kacau. Logika yang kacau. Kata mereka, kalau menetapkan, ya, apa namanya, bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu keterkaitannya dengan suara-suara yang terdengar itu di saat suara tersebut muncul, berarti kita menetapkan adanya hawadis pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal prinsipnya, kata mereka, mukhalafah lil hawadis. Allah itu berbeda dengan hawadis. Ya. Kata mereka seperti itu. Sehingga keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwa sifat pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu mutajaddidah. Ya, mutajaddidah bi'tibar ahadil masmu'at. Mutajaddidah selalu terperbaharui keterkaitannya dengan suara-suara yang muncul. Namun Allah tetap memiliki sifat pendengaran ini, ya, semenjak dahulu kala, dan tidak ada permulaannya, sebagaimana zat Allah Ta'ala tidak memiliki permulaannya. Nah, demikian pula dalil yang dapat digunakan untuk membantah Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah dan semisal mereka terkait dengan keyakinan mereka bahwa sam'ullah ya qadim, pendengaran Allah itu lampau. Ya, jadi keterkaitan pendengaran Allah Ta'ala itu, ya, semenjak zaman dahulu sebelum suara itu muncul. Ya, di antara bantahan terhadap mereka adalah dalil-dalil yang menyebutkan sifat sam' Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai bentuk fi'il. Terkadang disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Qad sami'a Allahu. Berarti Allah telah mendengar di waktu lampau. Kemudian di dalam dalil atau kalimat yang lain, ya, Allah sebutkan sifat ini dalam bentuk fi'il mudhari', untuk waktu sekarang atau akan datang. Wallahu yasma'u tahawurakum, berarti saat ini. Ya, saat bisa saat ini, bisa di waktu yang akan datang, karena fi'il mudhari'. Ya. Ini menunjukkan bahwa berbeda sami'a, berbeda dengan yasma'u. Ya, sebagaimana prinsipnya, ya, kaidahnya di dalam nahwu fi'il madhi berbeda dengan fi'il mudhari'. Fi'il madhi di waktu lampau, fi'il mudhari' di waktu sekarang. Berarti Allah mendengarnya sekarang, bukan yang qadim, bukan mendengar di waktu lampau dulu sebelum munculnya suara. Ya, bukan. Ya, datang dalam bentuk fi'il mudhari', berarti sekarang. Ya, oleh karena itulah kalau Allah mendengarnya di waktu lampau, Allah sebutkan dengan fi'il madhi, qad sami'a. Namun ketika Allah menyebutkan dengan bentuk fi'il mudhari', wallahu yasma', artinya sekarang. Ya, sekarang mendengar. Keterkaitan pendengaran Allah dengan suara itu ya saat ini. Naam. Naam. Kemudian ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya. Penulis rahimahullah mengatakan wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, ya. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Ya, Ali Imran ayat 181. Laqad sami'a Allah, ya. Demi Allah, sungguh Allah telah mendengar qawlal ladzina qalu, perkataan orang-orang yang mengatakan inna Allaha faqirun, sesungguhnya Allah fakir, miskin, wa nahnu aghnia, ya, sedangkan kita kaya. Dengan kita adalah orang-orang yang kaya. Naam. Ya, sebagaimana di dalam kisah yang masyhur atau riwayat nukilan yang masyhur, bahwa ayat ini, ya, turun tentang seorang Yahudi yang bernama Finhas. Seorang Yahudi yang bernama Finhas. Ketika dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, di saat beliau mendakwahinya, mengajaknya masuk Islam, dia justru mengatakan, wallahi ya Abu Bakar, ma bina inallahi min hajatin min faqr. Wahai, demi Allah, wahai Abu Bakar, ya, sungguh kami tidak memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kami fakir. Kami tidak memiliki kebutuhan kepada Allah, kami tidak butuh kepada Allah dengan sebab kami fakir. Wa innahu ilaina la faqir, akan tetapi sungguh dialah yang fakir, yang butuh kepada kami. Fakir itu kan hanya butuh. Ya, subhanallah. Lalu dia mengatakan, walau kana ghaniyan mastaqradana. Kalau Allah itu kaya, ya, Allah tidak akan meminta pinjaman kepada kami. Ya, kalau Allah itu kaya, Allah tidak akan meminta pinjaman kepada kita. Ya. Soalnya mengisyaratkan kepada semisal ayat man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Ya, siapakah yang mau memberi Allah pinjaman yang baik, lalu Allah melipat gandakan pinjaman tersebut untuknya. Ya, jadi yuqrid. Ya, yuqrid, iqrad, qardun itu artinya meminjam uang. Pada asalnya begitu. Dan dalam ayat disebutkan, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana. Ya, siapakah yang akan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Padahal tentu yang dimaksud di sini, ya, ya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada kita. Ya, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalasnya, seolah-olah itu adalah pinjaman yang kita berikan kepada Allah. Ya. Namun tentunya bukan karena Allah Ta'ala butuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikannya kepada kita, ya. Sehingga bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh, tetapi ungkapannya semacam meminjam, memberikan pinjaman, karena nanti akan dikembalikan kepada kita, bahkan ya kembalinya itu fayudha'ifahu lahu, dalam keadaan tak dilipatkan oleh Allah Ta'ala. Ya, diberi, kita beri pinjaman seolah satu dikembalikan kepada Allah dalam bentuk pahala, ganjaran di akhirat yang berlipat ganda. Ya, kembalinya berlipat ganda. Ya, akan tetapi ya ini memang sudah diantara kebiasaan mereka. Ya, mereka tidak menjaga lisan, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beradab. Na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepadanya dan kepada orang-orang yang semisal dengannya dengan menurunkan ayat ini, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu, sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan innallaha faqirun, sesungguhnya Allah itu fakir, adapun kita adalah orang-orang yang kaya. Naam. Di dalam ayat ini ya terdapat tiga muakkid. Salas muakkidat, tiga ya ungkapan penegas, penguat. Yang pertama adalah qasam muqaddar, sumpah yang ditakdirkan. Karena kalimat semisal ini laqad, kata para ulama, menunjukkan di sana ada sumpah yang dihapuskan, sumpah yang tidak dilafalkan namun sebenarnya ada, yaitu wallahi laqad, demi Allah. Ya, seperti yang kita tahu bahwa sumpah kalau disebutkan maka fungsinya untuk ta'kid, menegaskan, menguatkan. Ya, pernyataan yang akan disebutkan. Ya. Kemudian penguat, penegas yang berikutnya, yang kedua adalah laqad. Ya, adalah laqad. Yang kedua adalah lam, yang tepat adalah lam, dan yang ketiga adalah qad. Karena lam ya, fungsinya untuk menegaskan, qad juga sama litahqiq. Ya, untuk menegaskan, tahqiq, yakni menyatakan bahwa itu benar-benar terjadi. Ya. Intinya adalah penegas, sehingga ada tiga penegas. Nah, sekarang pertanyaannya, satu saja penegas, ya. Ya, satu saja penegas, ya, itu sudah menunjukkan keseriusan, kesungguh-sungguhan. Lantas bagaimana? Ya, menurut antum jika penegasnya sampai ada tiga. Ya. Apakah lebih sungguh-sungguh atau sebaliknya? Ya, tentu lebih sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh, benar-benar demi Allah, Allah telah mendengar perkataan orang-orang itu. Demikian pula telah kita pelajari di kesempatan sebelumnya, ya, bahwa ya, sifat sam' atau sam' sami'a yasma'u sam'an, mendengar, ya, terlepas itu sifat Allah atau sifat makhluk yang disebutkan di dalam dalil, ini memiliki empat makna, ya. Yang pertama adalah idrakul aswat, sami'a yasma'u sam'an, artinya adalah mendengar suara, menjangkau suara. Dan yang kedua adalah apa? Sami'a yasma'u sam'an, artinya adalah memahami, mengetahui makna yang dimaksudkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Sami'a yasma'u sam'an, artinya adalah ajaba. Ini sam'ul ijabah. Mendengar yang artinya adalah ijabah, mengabulkan, memenuhi. Seperti perkataan kita, sami'a Allahu liman hamidah, yakni Allah mengabulkan dan memenuhi permintaan orang-orang yang memujinya. Adapun yang keempat adalah sam' al-inqiyad. Sam' yang artinya adalah tunduk, patuh, taat. Hanya saja makna yang keempat ini hanya berlaku bagi makhluk dan tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, sami'a di dalam ayat ini ya dibawa kepada makna yang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Ya, kalau yang keempat tidak mungkin, karena keempat tadi artinya adalah tunduk, tidak mungkin bagi Allah taala. Ya, makna yang mana? Jawabannya adalah makna yang pertama. Ya, makna yang pertama. Mendengar suara ucapan orang-orang yang mengatakan innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Demikian pula telah kita pelajari ketika disebutkan sifat sam' Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah mendengar suara, maka ada beberapa tujuan kenapa Allah menyebutkannya. Di antara tujuannya apa? Yang itu ya apa nampak di dalam ayat ini, tujuannya adalah untuk wa'id dan tahdid, ancaman. Ya, ancaman. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan mereka, ya, terkandung di dalamnya unsur tahdid, yakni ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ucapan. Wal a'yadu billah. Ini juga sama ditetapkan ya di dalam ayat ini sifat sama' bagi Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dalam bentuk fi'il madhi. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya ya, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, Allah taala berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna, ya. Ataukah mereka mengira menyangka anna la nasma'u sirrahum, bahwa kami tidak mendengar ya sirrahum, ya. Jangan kita pelajari apa makna sir wa najwahum. Demikian juga akan kita pelajari apa makna najwa mereka. Bala, tentu. Yani tentu Allah mendengar sir mereka dan najwa mereka. Wa rusuluna ladaihim yaktubun. Dan para rasul kami, para utusan kami, yakni para malaikat yang dimaksud di sini, karena para malaikat itu juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki utusan dari kalangan manusia dan dari kalangan para malaikat dan ilah yang dimaukan. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan para utusan kami, ladaihim yaktubun, di sisi mereka, yaktubun, berada di sisi mereka dalam keadaan mencatat. Kata para ulama, am di dalam kalimat ini, am yahsabun, maknanya adalah bal, bahkan. Ya, sehingga terputus dari kalimat sebelumnya. Ya, terputus, ya, tidak berkaitan langsung dengan kalimat sebelumnya. Nah, dan terkandung di dalamnya makna istifham. Ya, makna pertanyaan. Di samping bermakna bal, mengandung makna bal, bahkan, ya, dan semisalnya, bahkan, tetapi, demikian juga mengandung makna istifham atau pertanyaan. Jadi ataukah, ya, apakah mereka menyangka, mengira, dan seterusnya. Nah sekarang, ya, pertanyaannya apakah istifham, kalimat pertanyaan di sini, yang dimaukan adalah pertanyaan sesuai dengan makna asli atau tujuan asal dari kalimat pertanyaan, yaitu untuk meminta jawaban. Pertanyaan kan untuk meminta jawaban. Apakah demikian yang dimaukan di sini agar ada jawaban? Apakah mereka mendengar? Atau apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar sir mereka dan najwa mereka? Ya, apakah yang dimaukan adalah jawaban dari pertanyaan ini? Jawabannya bukan. Sebab terkadang kalimat disebutkan dalam bentuk pertanyaan, tapi yang dimaukan dengannya adalah al-inkar, pengingkaran. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan istifham inkari, sehingga tidak membutuhkan jawaban. Karena yang dimaksud di dalam kalimat tersebut adalah pengingkaran. Ya, adalah pengingkaran. Dan ini diistilahkan dengan istifham inkari. Ya. Kemudian sebagai faedah, ya, para ulama membagi istifham inkari. Membagi istifham inkari, istifham yang dimaksudkan sebagai pengingkaran, ya. Mereka membagi istifham inkari menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah istifham inkari taubihi. Istifham inkari taubihi. Ya. Apa itu? Yaitu istifham, ya, pertanyaan, ya. Istifham inkari taubihi, yaitu pertanyaan pengingkaran yang juga mengandung unsur celaan. Celaan, ya. Yang mengandung unsur celaan. Nah. Kemudian macam yang kedua adalah istifham inkari ibtali. Istifham inkari ibtali. Ibtali apa maknanya? Yaitu istifham pertanyaan pengingkaran, ya, yang mengandung unsur bantahan. Mengandung unsur bantahan. Jadi pengingkaran sekaligus membantah. Ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya istifham inkari taubihi, ya. Ya, istifham inkari taubihi kalimat yang disebutkan setelahnya adalah ya, perkara yang terjadi namun pelakunya tercela. Ya, namun pelakunya tercela. Nah, namun pelakunya tercela. Ya, sebagai contoh ya. Misalkan disebutkan oleh pengajar atanamu fid darsi. Ya, atanamu fid darsil ana. Apakah kamu sedang tidur sekarang di saat pelajaran? Nah, ini terjadi ya, engkau sedang tidur misalkan saja saat ini. Ya, kecuali kalau mungkin habis ada uzur apa jaga malam atau lembur apa ya. Yang jelas atanamu fid darsi, apakah engkau tidur di saat pelajaran? Ya. Pengajar tidak meminta jawaban iya atau tidak. Ya. Tapi yang dimaukan adalah apa? Mengingkari dan menegur ya santri ini atau pelajar ini ya, sekaligus mencelanya. Taubih. Sekaligus mencelanya. Jadi memang terjadi orang ini tidur tapi pelakunya kan tercela saat pelajaran. Adapun istifham inkari ibtali ya. Perkara yang disebutkan itu tidak terjadi dan pengucapnya itu bohong. Ya, jadi membantah karena tidak sesuai dengan kenyataan. Membantah karena tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Membantah karena tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi apa? Istifham inkari ibtali ketika perkara yang disebutkan itu tidak terjadi dan pengucapnya dan orang yang mengucapkannya atau menyatakannya ya berarti berbohong. Perkara yang disebutkan tidak terjadi dan orang yang menyatakannya berarti berbohong. Ya, ya mungkin bisa dicontohkan. Ya. Misalkan apa? Nah. Ya. Misalkan apa? Misalkan disebutkan bahwa ada seorang santri yang pergi atau bagaimana, misalkan dikatakan apa namanya? Hal ghaba Zaidun. Ya, mungkin begitu bisa ya mungkin. Hal ghaba Zaidun. Ya, hal ghaba Zaidun atau hal yaghibu Zaidun, ayaghibu Zaidun. Tapi yang dimaukan oleh saya yang mengatakannya ya, bukan jawaban bahwa Zaid itu ghaib atau hadir, ghaib atau hadir. Ya. Tapi yang saya maukan adalah ya, untuk membantah ya, membantah ya. Membantah apa pernyataan bahwa Zaid itu ghaib. Yang benar Zaid itu sudah hadir saat ini. Ya. Ya kurang lebih seperti itu. Yang jelas ini sekedar isyarat terhadap faedah tersebut. Para ulama membagi istifham inkari menjadi dua, taubihi dan ibtali. Kata para ulama di dalam ayat ini, istifham yang dimaukan adalah inkari taubihi. Istifham inkari taubihi. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar sir mereka dan najwa mereka? Ya. Ini taubihi. Kenapa? Karena kenyataannya memang terjadi bahwa mereka mengira seperti itu. Dan orang yang mengira seperti itu mengira bahwa Allah tidak mendengar. Ya. Ya. Bahwa Allah tidak mendengar. Orang yang mengira seperti itu tercela. Karena memiliki akidah keyakinan yang salah. Ya, sehingga tercela. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar sir mereka dan najwa mereka? Apa perbedaan sir dan najwa? Ya. Dan juga bisa ditambahkan satu lagi, sir, najwa, dan nida. Ada tiga hal. Ya. Semuanya terkait dengan ucapan, perkataan seseorang kepada orang lain. perkataan seseorang kepada orang lain, ya, ada setidaknya ada tiga macam. Macam yang pertama adalah sir. Sir yaitu ucapan satu orang, ya, kepada satu orang yang lain secara rahasia. Sir yaitu ucapan dari seseorang kepada seorang yang lain secara rahasia tanpa didengarkan oleh yang ketiga. Ini namanya sir. Ya, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum? Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar, ya, ucapan rahasia mereka di antara mereka, yakni ucapan antara dua orang ya, dari mereka. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah najwa, yang juga bisa disilakan dengan munajah, masdar dari naja yunaji. Apa makna najwa? Naja yunaji munajatan. Ya. Maknanya adalah perbincangan antara di antara sekelompok orang, beberapa orang, ya, yang tidak didengarkan oleh orang di luar mereka, di luar kelompok tersebut, ya, di luar kelompok tersebut. Ini munajah, perbincangan, ya, tiga orang atau lebih munajah di antara kelompok tersebut, di antara mereka, tapi berusaha agar tidak didengar oleh orang yang lain di luar kelompok tersebut. Ini munajah. Nah, adapun yang ketiga adalah nida. Nida yakni seruan, panggilan, ini dengan ucapan yang keras. Ya, memanggil orang dengan keras. Dengan keras dari jarak yang jauh. Yang seperti ini biasanya tidak dirahasiakan lagi. Ya, orang yang tidak sedang dipanggil pun bisa mendengar. Namanya saja keras dari jarak jauh. Ya, wahai fulan, kemudian disebutkan apa yang dimaukan. Ya, dan seterusnya, ya, orang lain pada dengar. Ini namanya nida. Nah, yang disebutkan dalam ayat ini adalah sir dan najwa. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka, baik antara dua-dua di antara mereka maupun di antara kelompok mereka? Ya, rahasia di antara mereka, sir rahasia, najwa juga rahasianya saja di antara beberapa orang, bukan di antara dua orang. Wallahu a'lam. Naam. Ya. Kemudian ya, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan sifat sama' di dalam ayat ini? Ya, anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Mereka mengira, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka? Ya, yang dimaksud dengan sama' di sini adalah idrak al-aswat, menjangkau, ya, mendengar suara. Dan tujuannya adalah sebagai tahdid, ancaman juga, ancaman bagi orang-orang yang, ya, merahasiakan, ya, kemaksiatan, merahasiakan perkataan-perkataan tentang kemaksiatan, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam. Ya, bala, tentu, ini bantahan, ya, bala. Apakah mereka mengira seperti itu? Bala, tentu, sebaliknya, tanya ini tentu Allah mendengar. Ya, wa rusuluna ladaihim yaktubun, tentu Allah mendengar. Ya, walaupun mereka rahasiakan dua orang atau perkelompok, ya, tentu Allah mendengar walaupun dirahasiakan. Wa rusuluna, bahkan demikian juga di samping Allah mendengar, rusuluna, para utusan kami dari kalangan para malaikat, yang dimaksud dengan rusul di sini adalah an maraikatun muwakkalun bikitabati a'mal, bikitabati a'mali bani Adam wa aqwalihim. Para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat perbuatan dan ucapan manusia. Ya. Ladaihim yaktubun, berada di sisi mereka dalam keadaan mencatat. Ya. Di dalam ayat ini ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sam', karena Allah mengatakan bagaimana? Bala. Ya. Bala artinya adalah bala nasma'u sirrahum wa najwahum. Tentu kami mendengar rahasia-rahasia mereka, ucapan-ucapan mereka yang dirahasiakan. Bala. Demikian juga di dalam ayat ini diterangkan bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala maha sempurna karena menjangkau asir wan najwa. Ya, perkataan yang lirih yang dirahasiakan. Ya. Sehingga pendengaran Allah Subhanahu wa taala ya maha sempurna. Oleh karena itulah kita Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sama' pendengaran, ya, dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan suara di saat munculnya suara-suara tersebut. Demikian pula meyakini bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan pendengaran makhluk, bahkan sam'ullah, pendengaran Allah taala itu sesuai dengan kesempurnaan zat-Nya. Adapun makhluk, pendengaran mereka ya sesuai dengan kelemahan, kekurangan zat-Nya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah, dan Allah dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.